Oke, pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama pendengar setia acara Through the Bible. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liang dan istri Liu Linin. Kita pagi hari ini sebagaimana biasa akan mempelajari firman Tuhan. Adalah hal yang sangat indah jikalau seseorang yang mengasihi Tuhan bisa bangun pagi-pagi dan menenangkan diri memulai hari yang baru dengan mempelajari firman Tuhan. Keluarga yang baik adalah keluarga yang menjadikan firman Tuhan sebagai landasan keluarganya dan sebagai penuntun kehidupan sehari-hari. Dan mungkin di antara pendengar ada yang mendengarkan dari rumah, ada yang mendengarkan di perjalanan, mengantar anak sekolah, atau menuju ke kantor, atau kemana saja. Ya, kiranya Tuhan menyertai, memberkati semua yang Anda lakukan. Keluarga yang baik akan senantiasa melakukan hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Anak yang manis adalah anak yang mentaati orang tua, sekolah dengan baik, dan orang tua yang baik senantiasa memperhatikan anak-anaknya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai di surat Rasul Yohanes yang ketiga. Hari ini kita sampai di surat Rasul Yohanes yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami pagi hari ini datang dengan hati yang sujud kepadamu. Kami ingin mempelajari kebenaran firmanmu. Tuhan tolong biarlah kami makin hari makin mengerti kebenaran firman-Mu, dan dia sungguh-sungguh menempati hati kami. Dia sungguh-sungguh memimpin hidup kami. Firman-Mu itu, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hanya ada 15 ayat. Ya, Lilin akan membacakannya. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab Engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Dio Preves yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai kamu. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, apa yang barusan dibaca adalah surat dari Rasul Yohanes yang ketiga. Dan kita sudah tahu bahwa Rasul Yohanes di abad akhir abad pertama itu melayani di pusat kekristenan yang telah berpindah dari Yerusalem ke Antiokhia dan kemudian ke Efesus. Menurut kesaksian dari sejumlah bapak-bapak gereja seperti tulisannya Polikarpus, Irenaeus dan lain-lain, betul Rasul Yohanes ya melayani di kota Efesus sampai dibuang ke Pulau Patmos. Dan itulah sebabnya kita percaya bahwa surat-surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes dari kota Efesus. Dan kita tahu Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 80-an. Dan surat-surat ini ditulis sekitar tahun 90-an. Di awal ya sekitar tahun 90. Kemudian di sesudah tahun 95 diperkirakan antara 96 sampai 98 itu Rasul Yohanes ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos ya. Dan disitulah dia menulis kitab Wahyu. Dia mendapatkan pewahyuan yang terakhir sebagai rasul yang terakhir ya, dan dia mendapat wahyu yang terakhir dari Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat yang pertama panjang ya, itu banyak menjelaskan atau banyak ditujukan untuk menghantam pengajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Pengajaran sesat ya. Demikian juga surat yang kedua untuk menghadapi pengajaran sesat ya. Menurut catatan sejarah, ada seorang yang namanya Serintus yang adalah pengajar sesat dari kelompok Gnostik ya. Kelihatannya di wilayah Asia maupun mungkin tempat lain, kekristenan menghadapi masalah dengan muncul dari dalam kekristenan itu sendiri pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Anda bisa bayangkan, selagi masih ada rasul yang hidup, itu saja ya, pengajaran sesat sudah tumbuh. Apalagi sampai pada zaman sekarang ini, ya jumlahnya tak terhitung. Oleh sebab itulah, maka orang Kristen harus sangat-sangat hati-hati. Di suratnya yang kedua dia kata waspadalah, waspadalah ya. Memang kita harus waspada ya, waspadalah. Di suratnya yang kedua di ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Nah, pengajaran Gnostik ya mengajarkan Tuhan Yesus tidak datang dalam daging ya. Karena dia itu semacam bayangan begitu ya. Itu salah satu pengajaran dari Gnostik. Itulah sebabnya dalam surat Rasul dia katakan bahwa kita harus menguji roh ya, mengujinya dengan apa? Tentu bukan pakai test pen dan bukan pakai perasaan kita. Mengujinya memakai pengajaran para rasul. Rasul mengajarkan bahwa setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang dalam daging, ya, itu tidak berasal dari Allah. Dan mereka menghadapi masalah dari kebalikan, masalah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan dari sini, ya, banyak kan. Karena pada zaman itu, ya, Gnostik mengajarkan bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu Allah, tetapi dia tidak memiliki tubuh. Dia tidak memiliki tubuh. Nah, itu saja dilihat oleh Rasul Yohanes sebagai satu bahaya. Rasul Paulus juga tentu melihat itu sebagai itu sangat bahaya. Mengapa? Karena Yesus Kristus datang dalam daging menjadi manusia 100%. Dan dia adalah Allah 100% juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu tidak berarti lalu Tuhan Yesus itu kepribadiannya jadi 200%, gitu. Tidak, ya. Atau 50% manusia, 50% Allah. Sama sekali tidak. Artinya, kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya, maka dia adalah manusia seutuhnya. Maka dia adalah manusia sepenuhnya. Kata sepenuhnya, seutuhnya, ya, kita bisa katakan dia adalah manusia 100%. Dan jikalau dilihat dari sisi keilahiannya, bahwa dia tidak pernah meninggalkan sifat ilahinya, dia hanya meninggalkan posisi, ya, dan kemuliaannya, dia tidak meninggalkan sifatnya, maka dia tetap adalah Allah yang sesungguhnya, Allah yang sepenuhnya, Allah yang seutuhnya, dengan kata lain Allah yang 100%. Nah, sekarang, ya, tergantung kepada kita melihat kepada sisinya yang mana. Itu seperti sebuah koin dengan kedua sisinya. Ketika kita melihat sisi yang satu, sisinya yang lain tidak kelihatan. Demikian juga kita balik lihat sisi yang lain itu, maka sisi yang satu ini tidak kelihatan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, perlu diketahui dan dicamkan amat sangat bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah manusia yang sepenuhnya dan dia adalah Allah, pribadi Allah yang sepenuhnya. Nah, pengajaran apapun juga yang menolak tentang kemanusiaan Yesus Kristus, ya, itu sesat, gitu. Mengapa? Karena jikalau Yesus datang, dia tidak menjadi manusia mengenakan tubuh dan daging dan dihukumkan di atas kayu salib menggantikan manusia, maka kita tidak bisa masuk surga. Kita tidak memiliki jalan menuju ke surga. Ya, oleh sebab itulah, ya, tidak bisa tidak, ya, harus, ya, kita katakan harus, ya, mengakui bahwa Yesus Kristus datang dalam daging. Yesus Kristus, ya, datang, ya, menjelma menjadi manusia dan dia dihukumkan di atas kayu salib, ya, dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, menggantikan manusia, dan dia adalah Allah sepenuhnya. Dia tidak pernah meninggalkan sifat keilahiannya karena dia adalah Allah. Dia meninggalkan posisinya, ya, yang setara dengan Allah. Dia meninggalkan kemuliaan surga, tapi dia tidak pernah meninggalkan sifat keilahiannya. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, nah, hal ini harus sangat difahami. Dengan demikian kita akan dapat melihat surat Rasul Yohanes ini dengan baik, memahami pertentangan yang dihadapi pada saat itu. Dan, ya, harapan, ya, dengan surat ini ditulisnya adalah bahwa ketika kita menghadapi pertentangan, ketika kita hadapi penyesatan dalam doktrin dan lain sebagainya, maka, ya, maka surat Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain bisa menjadi penguat, bisa menjadi pedoman bagi kita di dalam menghadapi semua pengajar sesat itu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini surat ini katanya dikirim, ya, tentu dari Efesus, kita memperkirakan itu, dan dikirim kepada, ya, dari penatua, artinya dari penatua dari Rasul Yohanes. Dia tidak perlu menuliskan namanya lagi karena dia sudah dikenal baik oleh penerima suratnya. Dan dari penatua kepada Gaius, Gaius yang kekasih. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Ini Gaius ini, kalau Gaius ini sama dengan Gaius yang di Kisah Rasul pasal 19, maka itu adalah Gaiusnya orang Korintus, ya. Gaiusnya yang tinggal di Korintus, ya, yang kemudian menyertai Rasul Paulus, ya. Kita lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat 14, di situ Krispus dan Gaius adalah orang Korintus yang dibaptis oleh Rasul Paulus, ya. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat dari Korintus ke Roma, di situ ada salam kepadamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat di Roma, kan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini kita lihat Gaius, ya. Berarti Gaius adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, ya. Dan kalau ini Gaius yang sama, ya bisa saja Gaius yang berbeda, karena ya sama seperti hari ini banyak orang nama Budi, ya, banyak orang mungkin namanya Tony gitu, ya. Nah, Gaius, ya, yang mana dia Gaius, ya. Kalau kita melihat nama Gaius, memang di itulah di Korintus lah, ya, dia nama itu muncul. Nah, tetapi belum tentu, ya, belum tentu ini. Nah, di sini katanya ditulis kepada Gaius. Yang jelas, Gaius ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan, adalah seorang yang sangat berperan, ya. Ada kemungkinan dia diaken, ya. Ini Gaius ini yang kekasih. Nah, jelas dia sangat dikenal oleh Rasul Yohanes, ya. Yang kukasihi dalam kebenaran, katanya. Mengasihi dalam kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang sangat indah adalah pernyataan-pernyataan Rasul Yohanes, kasih kebenaran. Nah, kasih dan kebenaran itu adalah dua hal yang sangat penting, ya. Orang Kristen harus mengasihi dan mengasihi dalam kebenaran, ya. Jangan mengasihi tidak di dalam kebenaran. Banyak orang mengasihi tidak dalam kebenaran, ya, sehingga kumpul kebo itu mengasihi tetapi tidak dalam kebenaran mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih dalam kebenaran. Nah, ini sangat penting, tetapi tidak di dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu, baiklah orang Kristen memahami akan kebenaran ini, bahwa kasih yang benar selalu harus di dalam bingkai kebenaran. Harus, ya, dipagari oleh kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Kebenaran itu doktrin, ya. Doktrin, ya. Apa yang benar, apa yang salah? Pengajaran ini benar atau pengajaran ini salah? Nah, itu bicara tentang doktrin. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengasihi di dalam doktrin yang benar. Nah, kalau orang Kristen lebih mementingkan kasih, lebih mementingkan perasaan, ya, seseorang, lebih menekankan itu daripada kebenaran doktrinal, maka, ya, gereja hanya tinggal tunggu waktu akan menyimpang. Ya, akan menyimpang. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus menjunjung tinggi kebenaran di atas kasih. Ya, jadi kalau bisa, ya, dua-duanya, yaitu kebenaran dan kasih. Tetapi, ya, jika lu terpaksa harus memilih satu yang diprioritaskan, yang di atas yang satunya, maka tidak bisa tidak, kebenaran haruslah di atas kasih. Nah, sekali lagi, ya, kebenaran harus di atas kasih. Kita pun memberitakan kebenaran dengan kasih, gitu, ya, memberitakan kebenaran dengan kasih. Kalau, ya, kebenaran tidak dengan kasih, itu kebenaran memang, ya, mungkin bisa dalam bentuknya yang angker, gitu, yang tidak bersahabat. Tetapi jika lo kasih tanpa kebenaran, malah tidak menyelamatkan sama sekali. Oke, di ayat yang kedua katanya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini ucapan, ya, artinya harapan supaya Gaius, ya, dalam keadaan baik, sehat, seperti kerohaniannya yang sehat, ya. Kerohanian sehat badan pun sehat, ya. Biasanya demikian, ya. Kalau kerohaniannya terganggu, ya, stres, ya, takut mati, ya, malah itu jadi cepat mati biasanya, ya. Jadi karena kerohanian tidak sehat, ya, maka akan menyebabkan tubuh juga tidak sehat gitu. Stres terus, ya, bagaimana bisa sehat gitu. Nah, di sini saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu katanya baik-baik saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jiwa orang yang percaya kepada Tuhan baik-baik, nah, badannya sehat-sehat, ya, mestinya tidak berarti bahwa tidak akan ada sakit penyakit. Nah, kita tinggal di dunia yang jahat sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Hati manusia luar biasa jahatnya. Tahukah Anda virus yang paling membahayakan itu apa di muka bumi ini? Nah, itu adalah hati manusia. Hati manusia itu virus yang paling membahayakan. Dia kuman yang paling ganas, saudara. Ya, bayangkan, Anda bisa bayangkan. Demi keuntungan, ya, untuk mendapatkan uang, demi keuntungan itu, ya, makanan dimasukin pakai formalin segala macam, ya, pakai borak segala macam, itu unsur kimia yang tidak boleh dimakan, ya, itu untuk mengawetkan mayat, ya, dipakai untuk mengawetkan ikan, mengawetkan ayam, ya, dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan, ya, jadi hati manusia, ya, hati manusia itu virus yang paling ganas, ya. Jadi gara-gara banyak makanan yang hari ini, ya, tidak diolah dengan benar, bahkan sengaja dicampurkan dengan bahan kimia yang membahayakan, ya, menyebabkan apa? Oh, ya, manusia umurnya jauh-jauh lebih pendek sekarang, ya, banyak ini, ya, yang kena sakit kanker, ya. Ini adalah bukti dari hati manusia yang sedemikian jahat itu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oleh sebab itu baiklah kita, ya, orang Kristen berdiri teguh untuk kebenaran, berdiri teguh untuk kebenaran, dan kita menjadi saksi yang positif, ya, saksi yang baik, ya. Jangan karena keuntungan diri kita lalu apa saja dilakukan, gitu, apa saja dikerjakan, ya. Di sini, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara, katanya, datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Oh, Rasul Yohanes, Rasul Yohanes sangat bersuka cita, ya, karena, ya, mendengar dan laporan, ya, bahwa Gaius, ya, begitu baik, dia hidup di dalam kebenaran, ya. Jadi beberapa saudara yang datang, ya, dari sana, nah, kita tidak tahu apakah surat ini ditulis ke mana, apakah ditulis ke Korintus, ya, atau ke jemaat yang lain, ya. Tetapi di sini ada datang, katanya, memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau orang memberi kesaksian bahwa engkau hidup di dalam kebenaran, bahwa sungguh, ya, ada saudara yang hidup dalam kebenaran, ya, namanya ini, katanya. Oh, ya, itu tersiar kemana-mana di antara orang-orang percaya. Itu adalah hal yang sangat indah. Itu pasti sangat menyenangkan, ya, mendengar akan hal itu. Jadi baiklah kita menjadi saksi yang positif seperti Gaius ini, ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Rasul Yohanes melihat mereka semua sebagai anak-anak karena dia sudah tua, ya. Dia melihat, ya, katanya, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, tentu, ya, kerinduan semua pelayan Tuhan, kerinduan semua gembala jemaat, ya, kerinduan, apalagi kerinduan rasul, ya, adalah mendengar, ya, anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran, ya. Itu adalah satu berita yang mensukakan hati, ya, menyukakan hati. Saudara, ya, kalau kita sungguh, ya, mau membuat Ya, pelayan-pelayan Tuhan bahagia, malaikat di sorga tersenyum-senyum, dan surga dan Tuhan pun di sorga ya bahagia adalah jikalau kita hidup di dalam kebenaran, ya, hidup di dalam kebenaran. Nah, bagaimana mungkin bisa hidup di dalam kebenaran kalau Anda tidak mengerti doktrin, ya? Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, Anda harus mengikuti seminar-seminar doktrinal yang sering diadakan oleh ini GITS, ya, Grafe International Theological Seminary. Nah, kita menyelenggarakan seminar doktrinal, ya, supaya apa? Supaya orang-orang Kristen mengerti apa yang dipercayainya, supaya sungguh-sungguh ya menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran. Sebelum hidup di dalam kebenaran, harus mengerti kebenaran, ya, mengerti kebenaran, kemudian baru bisa hidup di dalam kebenaran itu. Nah, kalau tidak mengerti kebenaran, maka bisa jadi dia menyangka dia hidup dalam kebenaran padahal dia hidup di dalam ketidakbenaran. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya kita hidup di dalam kebenaran. Sekarang kita ada di ayat 5. Saudaraku yang kekasih, kata Rasul Yohanes, engkau bertindak sebagai orang percaya. Ini masih mengenai Gaius, ya, mengenai Gaius. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Nah, ini bisa jadi mengenai orang yang di ayat yang ketiga, katanya ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian. Jadi melintas di tempatnya Gaius, ya, dan kemudian tiba sekarang di Efesus dan memberi kesaksian gitu. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, berkata kepada Gaius, engkau bertindak sebagai orang percaya. Jadi Gaius telah melakukan sebuah tindakan yang menunjukkan sifat atau sikap orang percaya, ya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, engkau menolong, ya, menolong saudara seiman, gitu, menolong mereka berbuat segala sesuatu, ya, untuk saudara-saudara, ya, sekalipun mereka adalah orang-orang asing, sekalipun engkau belum kenal mereka, sekalipun, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang terlebih kalau kita mengenal, ya, mengenal orang itu. Nah, dengan dunia yang sekarang jauh lebih ramai dari dulu, ya, dan orang Kristen yang jauh lebih banyak dari dulu, ya, dan juga dengan gereja yang lebih beraneka ragam dari dulu, ya, maka, ya, orang Kristen sekarang ini kita harus bersikap kasih, tetapi kita harus berhati-hati, gitu, harus berhati-hati. Wah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah puas ditipu orang, ya, sudah ini sering kali, ya. Mengapa? Ya, karena kita harus berbaik hati, ya, kita harus berbaik hati, ya. Seringkali ada orang datang, ya, berkata bahwa dia dari kota ini, ya, mau datang ke Jakarta ini, katanya mau cari familinya, enggak ketemu alamatnya, dan dompetnya dicopet, sekarang dia mau pulang, tidak ada uang, dan begini begitu, ya. Akhirnya minta uang untuk ini pulang, ya, begitulah. Dulu-dulu saya sering ditipu, ya, kasih uang, ya. Setelah kasih uang untuk pulang, ya, ternyata 2 minggu kemudian lihat dia jalan-jalan gitu di jalan. Wah, ini orang nggak pulang nih, ada di sini. Nah, belakangan ini saya biasanya nggak mau lagi begitu, ya. Sekarang kalau ada yang macam begitu, saya suruh orang saya untuk bawa dia ke terminal, beli karcis untuk dia, suruh dia naik ke bus gitu, enggak kasih uang gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, yang begini biasanya dia enggak mau, dia bilang kasih uang aja, saya bisa beli sendiri karcisnya. Nah, kita tahu ini bohong nih, ya, ini bohong. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pernah satu kali ada satu anak muda, ya, datang kepada saya, katanya ibunya ada di rumah sakit di RSCM, katanya, ya, itu sakit dan sudah sembuh sih, tapi nggak ada uang untuk keluar, katanya, dari rumah sakit itu, katanya nggak bisa bayar, ya. Wow, saya mendengar ya sangat kasihan ya. Istri saya mendengar ya sangat kasihan gitu. Pikir bagaimana ya orang sudah sembuh di rumah sakit, gak ada uang untuk ngelunasinnya, gak bisa keluar katanya. Ditanya berapa duit katanya kurangnya. Sekitar 300 ribu sekian gitu. Ya akhirnya kita tergerak juga gitu. Tetapi karena sudah sering ditipu ya, jadi tentu nggak mau ditipu lagi gitu. Akhirnya ada kebetulan seorang penginjil ya, seorang penginjil ya dari gereja kami. Istri saya berkata kepada penginjil itu, ini uang kamu pegang gitu, jangan kasih sama dia. Ikut dia pergi ke rumah sakit ya, dan bayar di rumah sakit itu supaya ibunya bisa pulang gitu ya. Bayar ke rumah sakit itu. Nah, akhirnya ya ini anak muda itu dibawa ke rumah sakit ya. Dibonceng ke rumah sakit gitu. Dan sampai di rumah sakit dia berkali-kali mau minta supaya uang itu diserahkan kepada dia. Tetapi penginjil itu bilang enggak ya. Ini pesan ibu itu katanya, ini mesti dibayarkan di kasir gitu ya. Katanya pergi lihat ibunya dulu karena di kamar nomor berapa gitu, cari-cari dia juga puter-puter, dia kok pura-pura lupa di mana ibunya ada di kamar mana begitu ya. Nah, anehnya ya, sampai di sal di kamar itu dia bilang di sini ibunya, sepertinya dia mau minta supaya uang itu dikasihkan kepadanya. Terus penginjil itu tanya kepada suster-suster yang jaga di situ, ada enggak pasien nama ini di sini? Ya suster-suster bilang enggak ada gitu ya. Dan akhirnya ya, setelah dia agak kepepet gitu karena ibunya ternyata enggak ada di rumah sakit di situ ya. Akhirnya ya dia ya dibonceng sama penginjil itu pulang ke rumah ya, pulang ke rumah, dan dilihat di rumahnya ibunya sehat walafiat, duduk ngobrol sama mereka ya. Akhirnya diceritakan ini kasus ini kepada ibunya. Ibunya malu sekali karena dia orang Kristen ya, anaknya bohong ya bahwa dia sedang sakit di rumah sakit dan lain sebagainya. Oh, sudah ada yang macam demikian, Anda bisa bayangkan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini zaman sekarang ini ya ada banyak sekali ya. Nah, saya dulu ya, dulu sudah lebih dari 15 tahunan sudah saya, waktu itu ada seorang pemuda, dia datang ke gereja saya beberapa kali ya. Saya senang dengan dia gitu. Satu hari dia kagetin saya ya. Matanya dia ambil, dia copot, taruh di tangan begitu. Weh, saya kagetnya bukan main ya. Dan ternyata matanya mata palsu gitu ya. Mata palsu. Wah, saya kaget sekali ya. Kemudian dia kasih tahu saya, katanya matanya ini katanya ya sudah longgar katanya. Kalau seperti gigi palsu kita kan lama-lama longgar. Jadi matanya sudah longgar katanya, enggak enak. Dia senang mau melayani Tuhan dan dia perlu ganti matanya katanya. Nah, terus saya bilang, "Oh ya, begitu ya." Nah, itu berapa perlu uang untuk ganti itu mata palsunya? Dia sebut satu angka ya. Saya kasihan kepadanya, saya kepingin bayarin ganti ini mata palsunya supaya dia bisa melayani Tuhan dengan baik ya. Kemudian saya panggil ada satu orang saya bilang, "Kamu ini bawa mobil ini sama saudara ini pergi ke RSCM sana, dia mau bikin mata," saya bilang. "Nah, kamu yang pegang uangnya untuk ngebayarin dia gitu ya, semuanya gitu." Dia enggak mau ya. Dia ngotot katanya, uangnya dikasihkan sama saya aja katanya. Oh, saya bilang enggak, saya bilang, "Kalau kamu mau ganti matanya kamu," saya bilang, "anak kamu ikut ini ya, ikut saudara ini ke sana gitu." Wah, dia malah marah sama saya, dia mau pukul saya gitu. Wah, saya kaget sekali ya, ada orang minta uang sama orang pakai paksa mau pukul kita lagi gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, oh, banyak orang tidak tahu ya bahwa ya, banyak orang datang ke gereja untuk ini ya, menipu orang-orang tulus di gereja. Nah, sekarang ya saya makin hari belajar ya, jadi tidak mau tertipu lagi sama yang demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini ya, Rasul Yohanes memuji Gaius ya. Gaius baik, dia menyambut saudara-saudara sekalipun ya bagi dia masih orang asing. Oke, zaman itu kan jumlah orang Kristennya belum banyak ya, dan ya rasanya yang jahat seperti mau nipu macam begitu, bilang ibunya di rumah sakit padahal enggak, itu rasanya sih enggak sampai segitu waktu itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka itu kita yang zaman sekarang ini, kita mau mengasihi ya, kita mau mengasihi, tetapi kita tidak mau ditipu orang begitu. Nah, salahlah apa yang Tuhan Yesus katakan itu ya, karena kedurhakaan yang makin meningkat, jadi kasih kebanyakan orang menjadi dingin gitu ya. Nah, karena apa? Ya kalau ditipu terus kan kita jadi sungkan lagi mau menolong gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ayat yang keenam katanya, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Nah, ini orang-orang yang diterima oleh Gaius itu memberi kesaksian ya di hadapan jemaat di Efesus gitu, baik benar katanya perbuatanmu ya. Oh katanya, Gaius itu orangnya baik sekali ya, kami sungguh terkesan dengan kebaikannya. Mungkin mereka cerita, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka ya, sebenarnya bukan jikalau ya, ketika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah ya, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah ya, ya jadi betapa ya Gaius sudah menolong orang-orang yang akhirnya tiba sampai ke Efesus itu ya. Jadi cara yang berkenan kepada Allah, cara yang berkenan kepada Allah tentu yang menolong orang yang tidak membuat dia manja, tidak menyebabkan dia jadi rajin jadi penipu gitu ya. Jadi ya kita mau menolong orang, tetapi ini kalau jadi penipu terus ini bagaimana ini ya? Mentang-mentang dengar orang Kristen itu mesti kasih begitu, lalu memanfaatkan ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan orang, jadi akhirnya datang menipu hamba-hamba Tuhan ya, orang Kristen. Nah itu tidak pantas gitu ya, yang macam begitu tidak pantas diberi kasih gitu, dikasih hati gitu ya. Karena apa ya? Karena dia sebenarnya penipu ini. Ini penjahat ini ya, penipu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hati-hati ya, hati-hati. Kita perlu mengasihi ya, harus ya, sebagai orang Kristen kita harus mengasihi di dalam kebenaran. Tetapi ya kita tahu ya, kita tahu bahwa kita tidak boleh ini ya, membesarkan penipu ya, tidak boleh memanjakan penipu gitu. Ayat 7 katanya, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ada kemungkinan orang yang singgah di tempat Gaius sampai ke Efesus inilah adalah orang-orang yang dianiaya ya, dianiaya, sehingga mereka harus lari dengan tidak membawa apa-apa, sehingga ya pada zaman itu ya, pada masa penganiayaan macam begitu ya, orang Kristen betul-betul harus bersatu hati, saling mengasihi ya, karena orang dianiaya dari satu tempat lari ke tempat yang lain ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau ya terjadi penganiayaan terhadap kekristenan yang alkitabiah, kita sebagai orang Kristen yang benar yang alkitabiah ya, tidak ada pilihan selain kita juga ikut menolong ya, memberikan perhatian, meringankan penderitaan sesama saudara seiman yang mengalami penganiayaan ya. Sebab karena nama Tuhan Yesus, mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah ya. Di situ jadi tidak bisa mengambil apa-apa mungkin dari milik mereka ya, sehingga pada waktu itu ya, kalau orang menjadi Kristen, rumahnya dirampas, hartanya dirampas. Itu kita bisa baca di surat Ibrani ya. Di surat Ibrani itu, rumahnya dirampas semuanya gitu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, hidup yang sungguh ya, satu perjuangan untuk menjadi orang Kristen pada saat itu. Nah, kita wajib menerima orang-orang demikian, kata Rasul Yohanes di ayat 8. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Ya betul ya. Kalau dia sudah dirampas rumahnya, ya semuanya sudah dirampas karena Kristus, ya kita wajib menerima orang-orang yang demikian ya. Supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Nah, apalagi hamba-hamba Tuhan ya. Kalau kita menyambut hamba Tuhan yang sungguh melayani Tuhan, yang sungguh ya berjuang bagi kebenaran. Kita menerima mereka sama dengan kita ikut bersama-sama dalam perjuangan mereka. Oleh sebab itu, ya jikalau Anda orang Kristen ya yang sungguh-sungguh mau ikut dalam pelayanan, Anda menyambut hamba Tuhan ya yang sungguh melayani Tuhan dengan rendah hati, yang sungguh-sungguh berjuang bagi kebenaran, Anda bagian di dalam mereka. Sebaliknya, jikalau Anda menerima penyesat ya, jikalau Anda menerima pelayan Tuhan yang mata duitan, Anda juga ikut ambil bagian dalam pelayanannya karena Anda menerimanya, karena Anda menyambut mereka dalam rumah Anda. Oleh sebab itu, hati-hatilah, jangan sembarangan nyambut orang, apalagi zaman sekarang ya, ajaran sesatnya semakin banyak. Jadi kalau Anda sembarangan sambut orang, Anda ada dalam bagian orang itu gitu. Oleh sebab itu ya baiklah kita di dalam kebenaran, kita mengerti doktrin yang benar, kita tahu kita bisa menyambut yang benar, dan kita sungguh-sungguh ya ada di dalam kebenaran gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak tahu ya bahwa kalau dia pergi ke gereja yang salah, dia kasih persembahan di situ, dia sudah ikut ambil bagian dalam penyesatan ya. Oleh sebab itu baiklah, nomor satu kita harus ada di dalam kebenaran dulu. Jadi kita harus ke gereja yang benar ya, kita beriman dengan benar, nah barulah kita bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih yang benar gitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya wajib ya, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran ya. Ayat 9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, katanya menulis sedikit kepada jemaat, tetapi ya Diotrephes yang menulis sedikit kepada jemaat. Apakah itu Yohanes, surat Yohanes yang kedua, mungkinan ya tulis sedikit kepada jemaat, katanya, tetapi Diotrephesnya. Diotrephes ini sangat mungkin dia gembala di satu jemaat di situ ya, yang ingin menjadi orang yang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Wah, rupanya Anda bisa bayangkan ya, Rasul Yohanes tidak diakui ya. Muncul orang yang betul-betul gila hormat ini ya, Diotrephes ini. Nah, kalau ada orang yang gila hormat ya di dalam gereja segala macam, itu perlu dikasih nama Diotrephes ya. Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka ya, tidak mau mengakui kami, tidak mau mengakui ini otoritas Rasul Yohanes. Bayangkan ya, waduh, hebat juga ya. Nah, ada yang demikian ini. Karena itu katanya, apabila aku datang, kata Rasul Yohanes, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Nah, Rasul Yohanes bilang, kalau aku datang, aku akan meminta pertanggungan jawabannya. Mengapa begitu ya? Sebab ya, Diotrephes ini menolak orang-orang yang diutus oleh Rasul Yohanes ya. Mungkin dia terpengaruh oleh pengajaran gnostik ya, terpengaruh oleh ajaran sesat, maka jadi begitu. Nah, karena itu katanya, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang dilakukannya, sebab ia meleter, katanya meleter ya. Meleter itu menggosip gitu kalau sekarang bahasanya ya. Menggosip ya, meleter ya, menggosip, melontarkan kata-kata yang kasar ya. Wah, mungkin dia ini ya, memakai kata-kata yang tidak baik gitu, kata-kata yang kasar terhadap kami, katanya. Rupanya sampai juga ke kupingnya Rasul Yohanes ya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini enggak benar ini ya, ini Diotrephes ini ya, dia terpengaruh oleh pengajaran yang tidak benar. Kemungkinan akhirnya dia tidak mau mengakui otoritas Rasul Yohanes ya. Dia kepingin jadi yang terkemuka, kelihatannya dia kepingin menyombongkan diri gitu. Jadi tidak mau menerima otoritas ya yang telah ditetapkan, karena rasul dan nabi itu menerima wahyu langsung dari Allah ya, sedangkan Diotrephes ini siapa gitu ya loh. Jadi dia tidak mau melihat ya dirinya ya, tidak mau melihat itu kondisi dirinya itu. Nah, katanya katanya, dan katanya belum merasa puas dengan itu, katanya ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, jadi saudara-saudara yang datang ke situ tidak mau diterima, ya ditolak sama dia, ya ditolak sama dia, ini orang-orang dari orang Kristen yang lain gitu yang datang sana ditolak sama dia, ya ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ternyata Diotrefes ini melakukan ini ya, mendisiplin jemaatnya yang menerima orang-orang yang dari gereja lain, ya dari ini maksudnya bertamu ke situ, ya menginap di situ. Jadi barang siapa yang menerima mereka, malah orang itu dikucilkan dari jemaat. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terjadi satu ini ya, perselisihan ya. Terjadi satu perselisihan ini, kelihatannya menyangkut doktrinal ini ya, menyangkut doktrinal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Itulah bahayanya ajaran sesat ya. Bahayanya ajaran sesat, dia bisa dia seperti kanker ya, dia seperti kanker, dia masuk dan dia menjalar dan dia bisa menghabisi seluruh jemaat. Dia bisa menghabisi seluruh jemaat ya. Lihat keadaan jemaat itu ya, di mana kondisinya sudah makin hari makin parah ya, kondisinya makin hari makin parah kan. Jadi sampai ya muncul jemaat yang sudah memihak kepada kelompok gnostik ya, kelompok gnostik ini. Oh ya, sungguh ya, ini ajaran sesat abad pertama ya. Hari ini ya, kita tahu lebih banyak lagi pengajaran sesat di sekeliling kita. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau tidak menjadi orang Kristen yang kritis, yang sungguh-sungguh memperhatikan doktrin gitu ya, maka saya katakan bahwa bisa jadi jerih payahmu sia-sia gitu ya, jerih payahmu sia-sia. Ayat 11 ya, saudaraku katanya yang kekasih ya, janganlah meniru yang jahat ya. Kepada Gaius, jangan meniru yang jahat, jangan meniru itu Diotrefes itu ya, melainkan yang baik ya, melainkan tirulah yang baik. Nah, memang ya, hikmat itu nyata dalam seseorang ketika dia dapat memilih ya, mana yang baik, mana yang salah. Dia dapat melihat itu, dia dapat menilai ya, mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah. Tidak terlepas ya dari semua hal yang kita amati di dunia ini, semuanya ya perlu dinilai. Dan ya, kebenaran itu, kebenaran doktrinal itu harus berdasarkan pada Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mungkin Anda mendengar Through the Bible cukup lama, mungkin pengajaran yang disampaikan oleh saya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh gereja Anda. Nah, ketahuilah ya bahwa gereja itu atau tradisi gereja itu bukan standar kebenaran. Yang jadi standar kebenaran itu Alkitab gitu ya, Alkitab standar kebenaran. Hati-hati ya, jangan sampai bergeser fondasinya, jangan bergeser. Kalau fondasinya bergeser, itu gempa bumi namanya ya. Gempa bumi itu fondasinya goyang. Anda fondasi jangan goyang ya. Alkitab adalah satu-satunya kebenaran gitu. Jadi apakah gereja Anda berdiri di atas Alkitab ya, atau gereja Anda sudah berdiri di atas tradisional gereja, tradisi ya, kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh manusia. Nah, hati-hati ya, supaya Anda ada di dalam kebenaran. Sekali lagi, jadilah orang Kristen yang kritis gitu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat katanya, melainkan yang baik ya. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ya, berbuat baik pasti berasal dari Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah dan tidak akan pernah melihat Allah gitu, yang berbuat jahat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, tidak mungkin salah ya, bahwa yang dari Allah melakukan kebaikan, yang dari iblis melakukan kejahatan, itu tidak pernah salah ya. Maka itulah hati-hati ya, menilainya dengan baik ya, agama mana yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Kalau Anda ya sudah begitu giat menjalankan ini ya apa ibadah agama dan ternyata masuk neraka, wah celakanya bukan main itu ya. Jangan sampai gitu. Oleh sebab itu sebelum menghembuskan nafas yang terakhir masih ada kesempatan bagi kita untuk menilai dan berubah ya, percaya kepada yang benar gitu. Ayat yang ke-12 ya tentang Demetrius. Semua orang memberi kesaksian yang baik. Nah, ada satu lagi contoh yang baik di sini. Demetrius ya, orang memberi kesaksian yang baik, malah ya kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Maksudnya kebenaran itu adanya firman Tuhan ya. Seperti tadi itu kebenaran membuktikan karena kebenaran mengajarkan kalau yang dari Allah itu baik, yang dari iblis itu tidak baik. Jadi kebenaran sendiri memberi kesaksian ya tentang itu ya, kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dari pihak Rasul Yohanes kami memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar, kesaksian Rasul adalah benar, yang memberi kesaksian bahwa Demetrius itu adalah orang benar ya, dia bertindak benar gitu. Bisa jadi Demetrius ini adalah orang yang dikucilkan karena menerima orang-orang dari kalangan Yohanes gitu, Rasul Yohanes ya. Tapi Demetrius adalah orang benar ya, orang yang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau kita di dalam kebenaran ya, tetap di dalam kebenaran, kesaksian kita melalui perjalanan waktu akan menyatakan pihak kebenaran itu yang mana. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah ya, kesaksian kami adalah benar, kata Rasul Yohanes ya. Karena kesaksian Rasul adalah pasti benar ya, Tuhan telah membuktikannya dengan ya, Tuhan mendukungnya dengan memberikan kuasa melakukan mujizat. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kuasa melakukan mujizat itu diberikan pada awal-awal kekristenan, yaitu pada waktu ketika rasul-rasul bersaksi dan mereka perlu meneguhkan kesaksian mereka dengan mujizat-mujizat. Di akhir-akhir kehidupan rasul-rasul mereka tidak melakukan mujizat lagi ya, karena otoritas mereka sudah diakui ya, jadi tidak perlu melakukan mujizat lagi ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, apalagi zaman sekarang Alkitab sudah selesai ya, kita semua berjalan sesuai dengan Alkitab ya. Jadi tidak ada tidak benar Tuhan memberikan karunia melakukan mujizat kepada seseorang, itu akan membuat kepalanya jadi besar gitu ya, kepalanya jadi besar, jadi omongnya besar ya loh, wah, bahwa dia adalah satu-satunya hamba Tuhan yang dipilih dari surga katanya. Waduh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, akhirnya menjadi penyesat ya. Kasihan banyak orang ikut dia, dan ya katanya kalau di dalam 1 Korintus mereka itu akan terbakar punya ya, akan terbakar seperti jerami dan kayu kering gitu, rumput kering jerami itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, kasihan sekali ya, kasihan sekali, sudah habis uang banyak sumbang dia, akhirnya ya bukannya pergi ke surga masuk neraka lagi. Aduh ya, betapa ya, sudah jatuh ditimpa tangga lagi gitu. Ayat 13 kenanya, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Ya sebenarnya banyak yang perlu ditulis, tapi Tuhan katakan cukup segitulah ya, you know. Aku harap segera berjumpa dengan engkau katanya, dan berbicara berhadapan muka ya. Mungkin banyak yang mau disampaikan kepada Gaius tentang pengajaran yang benar, supaya Gaius tetap di dalam kebenaran ya. Damai sejahtera menyertai engkau, salam dari sahabat-sahabatmu ya. Rupanya Gaius ini punya banyak sahabat di Efesus ya, tentu ya, karena Gaius pernah ke Efesus, kalau Gaius yang sama yang di Korintus itu ya, bersama Paulus dia cukup lama di situ. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat ya, satu persatu. Ini indah sekali pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya. Di dalam Tuhan kita saling mengenal, saling memberi salam, saling mengingat, itu adalah hal yang indah ya. Terutama yang ya berdiri di atas doktrin yang benar, yang Alkitabiah, kita harus saling memperhatikan, saling memberi salam, saling mengasihi di dalam kebenaran. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita membahas surat Rasul Yohanes yang ketiga sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Kami bersyukur atas kebenaran firmanmu. Engkau menggerakkan rasul-rasul untuk menulis agar kami mengerti kebenaran, kebenaran perjanjian baru, kebenaran dalam ibadah roh dan kebenaran. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami sungguh makin hari makin mengerti kebenaran, hidup di dalam kebenaran, mengasihi di dalam kebenaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.